السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، وترفع امته على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته الى يوم الدين. اما بعد، فيا عباد الله، اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Islamu dinur rahmat. Islam adalah agama rahmat. Untuk membuktikan betapa besarnya rahmat Islam, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini, sampai-sampai ayat yang pertama ditulis dalam mushaf dalam Al-Quran adalah ayat tentang Rahman, ayat tentang Rahim, atau ayat tentang Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu seseorang membuka mushaf Al-Quran, maka yang pertama dia jumpai adalah Al-Islamu dinur Rahman, agama Rahman. Sehingga dengan bacaan kita Bismillahirrahmanirrahim, kita memahami bahwasanya alaqatullah bi'ibadihi adalah alaqatul rahman. Hubungan Allah dengan hamba-hambanya adalah hubungan rahmat, hubungan kasih sayang. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan hamba-hambanya dengan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah, maka pada dasarnya itu ada rahmat buat hambanya dan buat alam semesta. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang hambanya untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka pada dasarnya itu karena berangkat dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa Islam adalah Rasul Rahman, Nabi Rahman, sehingga seluruh risalah yang disampaikan kepada umat manusia adalah risalah rahmat. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ. Dari ayat ini bisa kita ketahui bahwa rahmatnya Islam, rahmatnya Allah adalah untuk seluruh alam semesta. Sehingga ikhwatal iman, hafidhakumullah, ayat ini memberikan pemahaman bahwasanya risalah Islam itu berlaku untuk seluruh dunia. Karena seluruh umat manusia membutuhkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak dibenarkan ada orang yang memahami bahwasanya sekolah-sekolah Islam itu hanya cocok, hanya sesuai diamalkan untuk di negara-negara Arab. Karena ayatnya, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidak ada ayat yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikhwatul iman, hafizakumullah. Di antara bentuk-bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan setiap individu. Setiap manusia diberikan rahmat oleh Allah sehingga seluruh kebutuhannya telah disediakan oleh Islam. Seseorang yang ingin mempunyai pemikiran yang bersih, mempunyai pemikiran yang benar, maka Islam ya ikhwatul iman memberikan informasi yang benar. Sehingga ayat yang pertama turun adalah ayat tentang pemahaman, tentang ilmu, tentang konsumsi akal yang sehat, yaitu ikra' bacalah. Ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ikra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Selain kebutuhan manusia untuk akalnya, juga manusia membutuhkan ketenteraman dan kesejukan hatinya, spiritualnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semuanya. Allah berikan bagaimana seseorang itu akan tenang hatinya meskipun dunianya sudah berkecukupan, tapi hatinya membutuhkan ghiza, membutuhkan makanan, membutuhkan vitamin, membutuhkan energinya. Maka orang-orang beriman diberikan makanan yang bernama zikir sehingga tenanglah manusia itu. Sehingga rahmat Islam ada dalam hati manusia. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kemudian kebutuhan manusia juga berkaitan dengan fisik. Maka agar fisik seorang muslim sehat, Allah berikan rahmat. Dan rahmat itu adalah ajaran Allah dan Rasulnya agar setiap muslim menjadi orang yang kuat, termasuk kuat fisiknya. Sehingga sesuatu yang merusak fisiknya, makanan minuman yang merusak tubuhnya diharamkan oleh Allah. Itu semata-mata karena Allah menyayangi seorang muslim. Maka seorang muslim harus punya fisik yang kuat. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minil dha'if. Seorang mukmin yang kuat, termasuk kuat fisiknya, adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ikhwatul iman hafizakumullah. Yang kedua, rahmat Islam kepada keluarga kita. Saudara-saudara sekalian hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita semuanya akan membangun rumah tangga kita, maka tujuannya bukan seperti tujuan binatang melampiaskan kebutuhan-kebutuhan biologisnya, ya. Tapi tujuannya dalam rangka juga membangun rahmat, membangun kasih sayang, membangun ketenangan. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sehingga rumah tangga yang jauh dari rahmat, yang jauh dari kasih sayang, ya ikhwat dan iman, adalah rumah tangga yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Rumah tangga di dalam Islam, ya ikhwat dan iman, hafidhakumullah, adalah rumah tangga rahmat. Rumah tangga yang mahabbah, di mana cinta dan kasih sayang harus lebih dominan daripada yang lainnya. Nah, rumah tangga kaum muslimin bukan rumah tangganya malaikat yang tidak pernah salah. Bisa jadi terjadi kesalahan, bahkan mungkin terjadi kembali ke rumah tangga, tetapi dalam Islam, ketika itu terjadi harus cepatnya, ya ikhwat dari iman, kembali itu diatasi. Bahkan ketika komunikasi antara suami istri tidak baik, maka itu tidak berlebih dari 3 hari. La yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Seorang muslim tidak boleh mendiamkan saudaranya. Istri dan suami itu bersaudara karena kedua-duanya beragama Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Maka ketika terjadi permasalahan tidak boleh lebih dari 3 hari, ya ikhwah dari iman. Sehingga rumah tangga kaum muslimin solid, rumah tangga kaum muslimin itu indah, sehingga orang-orang yang lainnya tertarik kepada Islam karena melihat keindahan rumah tangga kaum muslimin. Bahkan ya ikhwat al-iman, seandainya lah samahallah, semoga Allah tidak berkenan, ketika harus terjadi perceraian dari solusi terakhir, ketika sudah tidak bisa disatukan, tetap saja ya ikhwat al-iman, dalam proses perceraian kan tidak bisa lepas daripada rahmat. Maka suami harus memberikan mut'ah, memberikan kesenangan kepada mantan istrinya agar dia tidak terlalu bersedih. Dan ketika menceraikannya harus cerai yang baik. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab. Ya ayuhan Nabi, kul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata الدنيا والدين انتهى فتعالين تمتعكن وأسرفكن سراحا جميلا. Jadi seandainya dicerai pun harus dengan cerai yang jamil, yang indah. Apalagi kalau masih dalam satu rumah tangga. Karena Islam adalah dinur rahmat, dinur jamal. Sehingga setelah itu tidak benar kalau ada pihak-pihak tertentu mengait-ngaitkan dengan kekerasan, dengan teror, dikaitkan dengan Islam. Al-Islamu bari, Islam lepas dari semua tuduhan itu. Dan mereka akan menuduh terus sampai hari kiamat. Karena begitulah musuh-musuh Islam tidak rela akan adanya keindahan Islam dan rahmat Islam. Yang ketiga yang dapatkan Islam adalah rahmat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di mana kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam Islam berdiri di atas takaful, di atas solidaritas. Bahkan tidak hanya orang Islam, bukan hanya keluarga dekat yang diperhatikan, tetapi di situ juga ada alaqah insaniyah, hubungan kemanusiaan. Sehingga seseorang yang kesulitan seperti ibnu sabil, orang yang berada di perjalanan dan habis bekal dalam perjalanannya, maka mereka berhak diberikan infak. Dan itu interupsi Allah yang maha rahmat pada kasih sayang. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka mada yunfikun, kul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabni sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Subhanallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berkaitan dengan melindungi orang lain yang belum menikmati Islam, yang masih kafir, tetapi dia tunduk kepada aturan Islam dalam berbangsa dan bernegara, dilindungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilindungi oleh Nabi Rahmah. Nabi dengan tegas bersabda, "Man adzinniyan faqad adzani." Barang siapa yang menyakiti kafir zinni, orang kafir yang dilindungi oleh negara Islam, maka sesungguhnya dia telah menyakiti aku. Subhanallah, Nabi tidak bisa dipisahkan dengan umatnya. Hatta ketika umatnya itu masih kafir, tetapi dilindungi oleh Islam. Dan dia taat dalam berbangsa dan bernegara, dilindungi oleh rahmatnya Islam. Terakhir, ya ikhwatal iman, bahkan seandainya terjadi jihad sekalipun, perang sekalipun, itu pun ya ikhwatal iman tetap tidak bisa meninggalkan rahmat. Rahmatnya Islam ada di mana-mana, sampai di saat jihad ikhwatalillah. Maka dalam Islam, ketika perang, tidak boleh merusak. Tidak boleh memotong tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan. Tidak boleh membunuh anak-anak perempuan, orang tua yang tidak ikut berperang. Bahkan tidak boleh membunuh orang yang sedang beribadah di tempat ibadahnya. Itulah Islam yang ibadah Allah. Oleh karena itu, seluruh kaum muslimin sebagai bukti bahwa keislamannya jujur harus membela Islam dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Yang punya ilmu, seseorang harus membela dengan ilmunya. Yang punya kekuasaan, harus membela dengan kekuasaan. Jangan dibiarkan negeri ini ada orang yang merusak citra Islam. Yang punya harta, dia harus membela dengan hartanya agar Islam tidak dirusak citranya. Karena orang-orang kafir juga mereka menggelontorkan dananya. Untuk menggambarkan betapa besar dananya sampai Allah meredaksikan dengan jama' amwal, harta berharta benda mereka. Mereka gunakan untuk menghalang-halangi ajaran Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِكُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Sesungguhnya orang-orang kafir menginfakkan, menggelontorkan harta-harta bendanya. Untuk apa itu dana yang digelontorkan? Dia sentuhan sabirillah untuk menghalang-halangi jalan Allah. Mereka gelontorkan melalui media. Mereka gelontorkan melalui pembangunan opini. Mereka gelontorkan melalui tokoh-tokoh yang bisa dibeli. Mereka menggelontorkan dananya untuk merusak Islam. Apakah kaum muslimin yang dihormati oleh Allah, yang dimuliakan Allah, tidak menginfakkan hartanya untuk membangun Islam dan keindahan Islam? Ikhwatal iman, hafizakumullah.